يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين حاضرين جماعة صلاة الصبح yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tak henti-hentinya untuk kita kembali memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah melimpahkan kepada kita berbagai kenikmatan, berbagai kesenangan, berbagai kelapangan, dan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Kemudian, semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema pembicaraan kita pada pagi hari ini yaitu kiat menggapai kebahagiaan hidup. Tentu setiap orang menginginkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Dan sebaliknya, setiap orang menginginkan agar kesengsaraan itu dijauhkan daripada kehidupannya. Hanya masalahnya, apakah setiap orang mengerti bagaimana dia harus menggapai kebahagiaan hidupnya? Inilah yang harus kita ketahui. Di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah diajarkan bagaimana kita menggapai kebahagiaan hidup. Sehingga kita tidak membutuhkan kepada tuntunan-tuntunan yang lainnya. Sebab kita umat Islam yakin, Al-Quran dan Al-Hadis merupakan wahyu dari Allah yang pasti kebenarannya. Dan tidak mungkin tidak. Di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, ada beberapa sebab yang telah Allah sebutkan maupun Rasulnya alaihi salatu wassalam mengenai sebab-sebab, cara-cara, kiat-kiat untuk menggapai dan meraih kebahagiaan hidup. Dan sebab yang paling besar, cara yang paling ampuh, kiat yang paling mumpuni adalah al-iman wal-amal salih. Beriman dan beramal yang baik, beramal yang salih. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah mengatakan di dalam ayat yang mulia ini, barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, baik itu laki maupun wanita, dalam keadaan dia mukmin, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Perhatikan janji Allah ini. Allah katakan pastilah kami akan memberikan kepadanya kehidupan dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pastilah kami akan memberi mereka balasan akan pahala mereka dengan sebaik-baik apa yang telah mereka perbuat. Kalau kita ingin menggapai kehidupan yang baik, ayat ini mengajarkan kepada kita beriman dan beramal soleh. Sebab orang yang beriman dan beramal soleh itu, dia punya kekuatan untuk menghadapi segala tantangan-tantangan hidup. Di dalam kehidupan ini, segala yang terjadi pada kita hanya salah satu dari dua kemungkinan. Bisa jadi yang menimpa kita adalah kesenangan. Allah beri kita kenikmatan, Allah beri kita kelapangan, kemudahan. Orang yang beriman dan beramal soleh, dia tahu harus berbuat apa untuk menghadapi kesenangan, kenikmatan, kelapangan, kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Dan jangan dikira bahwa setiap kelapangan, kemudahan, kesenangan, kenikmatan yang Allah berikan itu pastilah akan membawa kebahagiaan. Belum tentu. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tak jarang kita lihat orang-orang yang dimudahkan oleh Allah kehidupannya dengan berbagai kesenangan, berbagai kenikmatan, dengan harta benda yang melimpah ruah, justru kehidupannya membawanya kepada kesengsaraan, kepada tekanan, kepada berbagai kepenatan-kepenatan dunia. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh mengerti dia harus bagaimana dengan kenikmatan, kemudahan, kelapangan, dan kesenangan yang Allah berikan kepadanya. Atau yang kedua, Allah menimpakan kepadanya berbagai kesulitan, berbagai kesempitan, kesusahan, kepayahan, kemelaratan. Orang yang beriman dan beramal saleh itu mengerti dia harus berbuat apa. Dia harus bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Sehingga segala kesusahan, segala kepayahan, segala tekanan di dalam kehidupannya, itu dia lalui dengan mudah. Dia lalui dengan gampang. Bahkan segala kesusahan, kepayahan, kesulitan, kesukaran di dalam kehidupannya itu bisa berubah menjadi kenikmatan. Ini orang yang beriman dan beramal soleh. Maka pokok daripada kebahagiaan hidup adalah al-iman wal amal soleh. Makanya Allah janjikan di dalam ayat ini, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, baik itu lelaki ataupun wanita dalam keadaan dia beriman, pastilah kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Itu pasti. Kalau pada kenyataannya kita mendapatkan banyak orang yang mengaku beriman dan beramal saleh, tapi dia tidak merasakan kehidupan yang baik sebagaimana yang Allah janjikan di dalam ayat ini, berarti pada imannya dan amalnya ada sesuatu yang belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. orang yang beriman dan beramal saleh itu menggapai kebahagiaan hidup, mendapat kebaikan hidup, karena mereka telah diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam resep yang paling ampuh di dalam menghadapi salah satu dari dua kemungkinan yang telah saya sebutkan tadi. Apakah itu kesenangan yang Allah berikan kepadanya atau kesusahan yang Allah timpakan kepadanya? Disebutkan di dalam hadis Abu Sunan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kulluhu lahu khair." Sangat mengagumkan perkara seorang yang mukmin. Bagaimana itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna amrahu kulluhu lahu khair." Semua urusannya akan menjadi kebaikan untuknya. "In asabahu khairan syakar, fakana khairan lahu." Kalau dia diberi kesenangan oleh Allah, maka dia pun akan bersyukur. Dan itu adalah kebaikan untuknya. Jadi dia tidak lupa diri. Tidak larut di dalam kesenangan, kenikmatan, kelapangan yang diberikan oleh Allah, sehingga dia melampaui batas. Dia tahu harus bagaimana. Diajari oleh Nabi SAW bahwa dia harus bersyukur. Apa itu syukur? Syukur itu adalah dia memuji Allah atas kenikmatan yang Allah telah berikan kepadanya. Kemudian dia menisbatkan kenikmatan itu datangnya dari Allah. Dia tahu bahwa kenikmatan itu tidak mungkin dia gapai, dia capai hanya dengan kemampuan dirinya sendiri. Karena tidak ada yang kuasa di alam ini melainkan Allah. Sehingga dia tidak merasa sombong, tidak merasa angkuh, tidak merasa bahwa dialah yang telah berbuat ini dan itu. Dia tahu bahwa dia ini adalah makhluk yang lemah. Allah yang telah memberikan itu kepadanya. Kemudian orang yang bersyukur itu menggunakan kenikmatan-kenikmatan tadi di dalam hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Sehingga kenikmatan, kemudahan, kelapangan yang Allah berikan kepadanya itu mengandung kepuasan jiwa, ketenangan batin, kelapangan rohani. Sebab apa? Disertai dengan menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita perhatikan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang-orang kaya di antara mereka sangat dermawan. Benar-benar hartanya bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana mereka harus berbuat terhadap harta mereka demi kepentingan Islam dan kaum muslimin. Semakin banyak hartanya, semakin dia bersyukur kepada Allah. Semakin banyak hartanya, bukan semakin dia jauh dari Allah, tapi semakin dekat dia kepada Allah. Semakin banyak hartanya, semakin rajin dia beribadah kepada Allah. Semakin banyak hartanya, semakin sering dia meletakkan dahinya di lantai atau di tanah untuk menunjukkan ketundukannya kepada Allah. Melaksanakan as-salat. Nah ini, kalau kelapangan, kemudahan, kenikmatan yang Allah berikan itu bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah, ya, akan terasa nikmat. Hidup itu akan menjadi sesuatu yang berarti. Kenikmatan itu benar-benar membuat kita mendapatkan ketenangan jiwa. Tapi kalau tidak, maka harta benda atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu akan menjadi bumerang bagi kita. Harta benda itu akan membuat kita tenggelam di dalam berbagai kepenatan-kepenatan dunia, di dalam berbagai gejolak-gejolak syahwat, di dalam berbagai bahaya-bahaya kemaksiatan. Semakin kita dimudahkan hidupnya oleh Allah dan semakin kita jauh dari Allah, maka semakin Allah siksa pula kehidupan kita. Ini orang yang tidak syukur kepada Allah tatkala diberi nikmat. Makanya banyak orang yang mendapatkan kemudahan dari Allah, hartanya banyak, hidupnya senang, ya. Segala sesuatunya serba berkecukupan, bahkan lebih. Tapi tidak bahagia. Hatinya tidak tenang, tidak tenteram, tidak nyaman. Stres dengan kehidupannya. Dan tak jarang pula di antara mereka yang sampai pada tingkat bunuh diri. Padahal kalau kita lihat kehidupannya, dia dipenuhi dengan berbagai kemudahan dari Allah, kenikmatan dari Allah, harta benda yang berlebih daripada orang lain. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in asabahu syarrun sabar, fakana khairan lahu." Kalau ditimpa oleh keburukan, maka dia pun bersabar. Dan itu adalah baik untuknya. Tidak ada kekuatan yang lebih hebat daripada sabar. Tidak ada kiat yang lebih ampuh untuk menghadapi segala kesulitan, kesusahan, kepayahan, dan tekanan-tekanan hidup lebih hebat daripada sabar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'an min as-sabr." Tidaklah seseorang diberi oleh Allah dengan sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran. Sebab kesabaran itu membuat seseorang menjadi pribadi yang kuat. Menjadi pribadi yang tidak gampang digoyahkan oleh berbagai goncangan-goncangan hidup. Tidak gampang panik dengan tekanan-tekanan hidup. Dengan kesabaran itu, bahkan dia bisa merubah yang tadinya merupakan kesulitan, kekayahan, ketidakenakan menjadi suatu anugerah, nikmat yang dia syukuri kepada Allah. Makanya dalam menghadapi kesulitan, kekayahan, dan kesusahan itu ada tingkatan-tingkatan. Sabar itu hukumnya adalah wajib. Karena kalau tidak sabar, kita dengan mudah akan jatuh ke dalam murka Allah di dalam menghadapi kesulitan dan kepayahan tersebut. Makanya kita lihat orang terkena musibah, dia mengecam Allah, protes sama Allah, benci kepada Allah, bahkan terlontar dari lisannya untuk menentang keputusan Allah ini. Kenapa harus saya yang ditimpa oleh musibah? Allah tidak adil. Seperti ini. Sebagian menampakkan dengan anggota badannya yang lain, dengan memukul tembok misalnya, dengan menjambak rambut, dengan mengoyak-oyak baju, menunjukkan protes terhadap keputusan Allah. Dan semakin dia protes terhadap keputusan Allah itu, semakin dia merasa tertekan. Dan pada puncaknya nanti bunuh diri. Makanya tatkala seorang ditimpa oleh musibah, wajib bagi dia sabar. Menahan hatinya untuk tidak murka kepada Allah. Sebab itu keputusan Allah yang pasti mengandung kebaikan dan hikmah kalau dia mau mengambil pelajaran. Pasti ada baiknya. Cuma kita kadang gak mengerti apa rahasia Allah di balik itu. Manusia itu gampang sekali tergesa-gesa protes sama Allah, padahal dia tidak tahu ada sesuatu kebaikan yang Allah inginkan dengan hal tersebut. Harus menahan lisan supaya tidak berucap kalimat-kalimat kufur yang menunjukkan ketidakberimanan kita kepada takdir Allah. Harus menahan anggota-anggota badan yang lainnya supaya tidak berbuat sesuatu yang protes kepada Allah. Karena protes kepada keputusan Allah itu adalah bentuk ketidakberimanan kita kepada Allah. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi daripada itu adalah tingkatan di mana seorang bisa ridha. Nah, ini lebih daripada sabar. Ridha itu tidak wajib hukumnya, tapi sangat dicintai. Artinya ridha dengan keputusan Allah yang berupa kesulitan dan kepayahan adalah di mana kita tidak hanya sekedar menahan diri agar tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, tapi sudah menjadi suatu yang kita sukai. Kita ridha. Keputusan Allah itu menimpa kita. Tidak lagi kita merasakan keberatan. Dan ini membutuhkan ketebalan iman. Kekuatan takwa kepada Allah. Sehingga tatkala musibah itu datang, hati kita tetap tenang, nyaman, tenteram, pasrah. Kenapa? Karena kita tahu di balik itu ada kebaikan-kebaikan. Dan banyak sekali ternyata kebaikannya. Pertama, tatkala musibah itu datang, kalau kita mau mengambil pelajaran, ternyata musibah itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Mungkin tadi sebelumnya, kita lupa sama Allah. Kita berbuat ini, kita berbuat itu. Ibadah kita kadang bisa kita lakukan, terkadang kita lalai di dalam melakukannya. Sholat kita yang tadinya tidak khusyuk menjadi khusyuk. Yang tadinya kita tidak pernah berdoa sama Allah, kemudian kita berdoa sama Allah. Artinya, tatkala musibah itu menimpa kita, ternyata membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ini kan kebaikan yang luar biasa. Ini diantara hikmahnya. Demikian pula dengan kita bertawakal kepada Allah, mempasrahkan diri kita kepada Allah, Allah beri kita pahala tawakal. Betapa banyak orang yang dengan musibah itu semakin baik agamanya. Berarti musibah itu baik untuknya. Nah, kalau seseorang menyadari hal ini, bahwa di balik musibah itu ada kebaikan-kebaikan yang membuatnya mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, maka seorang akan bisa untuk ridha terhadap keputusan Allah. Itu sebagian yang kita ketahui. Masih banyak rahasia Allah di balik musibah yang Allah timpakan. Kemudian ada yang di atas tingkatan ridha, yaitu syukur. Asy-syakirin. Tingkatan orang-orang yang syukur di dalam menghadapi musibah ini, kalau datang kepadanya musibah, dia bukan protes sama Allah. Tapi dia senang, gembira, dan mengatakan alhamdulillah. Nah, ini tingkatannya orang-orang tertentu, orang-orang yang syukur sama Allah. Nah, jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, hidupnya itu bahagia, tenang, tenteram, nyaman. Karena kalau kesenangan yang datang dia syukur, kalau keburukan yang menimpanya maka dia sabar. Sehingga dalam kehidupan ini dia tidak panik. tidak merasa tertekan apapun yang dia hadapi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang kedua dari cara atau sebab untuk kita menggapai kebahagiaan hidup adalah marilah kita menjadikan orientasi kehidupan kita adalah untuk mencari akhirat. Jangan kita jadikan kehidupan kita hanya sekedar untuk kebutuhan-kebutuhan duniawiah kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau bersabda, "Man kana fid dunya hammahu." Barang siapa yang dunia adalah orientasi hidupnya, kepedulian hidupnya. Perhatikan apa yang akan beliau katakan? Beliau mengatakan, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi. Allah jadikan kefakirannya berada di hadapan kedua matanya. Wa farraqallahu 'alaihi syamla. Dan Allah akan cerai-beraikan konsentrasi hati dan jiwanya. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Dan tidak datang kepadanya kesenangan dunia melainkan apa yang Allah takdirkan untuknya. Ya. Jadi orang yang kepedulian hidupnya adalah dunia, Allah jadikan kefakirannya berada di hadapan kedua matanya. Bagaimana itu? Ya, semakin dia menjadikan orientasi hidupnya adalah dunia, semakin dia merasa tidak puas terhadap dunia yang dia dapatkan. Karena makna al-faqir adalah al-muhtaj. Al-muhtaj yaitu orang yang membutuhkan. Walaupun harta bendanya melimpah ruah, banyak, rumahnya besar, kendaraannya bagus, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau Allah telah menjadikan kefakirannya berada di hadapan kedua matanya, maka semua itu tidak akan pernah mendatangkan ketentraman hidupnya. Dia selalu merasakan membutuhkan, membutuhkan, dan membutuhkan. Kurang, kurang, dan kurang. Sehingga dia tidak puas dan tidak puas. Dia ingin mencari yang lebih, lebih, lebih. Dan semakin dia ingin mencari yang lebih, maka dia akan semakin tersiksa. Dapat 10.000, dia ingin 100.000. Dapat 100.000, dia ingin 1 juta. Dapat 1 juta, dia ingin 10 juta. Dapat 10 juta, dia ingin 1 miliar. Terus seperti itu. Tidak pernah puas dan tidak pernah merasakan kecukupan. Sehingga hidupnya semakin ditekan oleh kehidupan dunia. Kenapa? Karena orientasi hidupnya adalah dunia. Allah jadikan kefakirannya berada di hadapan kedua matanya. Dan Allah cerai-beraikan segala konsentrasi hati dan jiwanya. Jiwanya itu tidak pernah merasa tenang, nyaman, tenteram. Ya. Terkabit-kabit di dalam berbagai kepenatan-kepenatan dan kesibukan-kesibukan dunia. Selesai melaksanakan satu agenda, dia segera melaksanakan agenda yang berikutnya. Selesai satu kerjaan, kerjaan yang sekian lagi menumpuk harus dilaksanakan. Tatkala dia refreshing, maka bukan ketentraman yang dia dapatkan, tapi justru dia mendapatkan kehampaan. Hampa rasanya. Hambar hidupnya. Toh walaupun dia bisa tertawa, bisa senang, sifatnya semu dan sementara sekali. Setelah itu, sekian kesibukan, sekian tagihan-tagihan, sekian agenda-agenda yang cukup menguras tenaga, pikiran, waktu, dan sebagainya, sudah siap menantinya. Coba perhatikan, Allah jadikan kefakirannya berada di hadapan kedua matanya. Karena dia tidak akan pernah merasa puas dengan dunia yang telah Allah berikan. Dan Allah cerai-beraikan segala konsentrasi hati dan jiwanya. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, dan dunia itu tidak akan pernah datang kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Artinya tatkala dia tidak pernah merasa puas terhadap dunia, dunia yang akan dia raih itu hanya sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Tidak akan lebih. Makanya banyak orang yang dia rugi dunia dan akhiratnya. Bagaimana rugi dunia dan akhiratnya? Di dunianya dia rakus kepada kehidupan dunia, tetapi dia tetap saja tidak mendapatkan harta. Yang paling parah adalah orang miskin tapi rakus dunia. Gak punya harta tapi rakus sama dunia. Lupa akan akhirat. Lupa ibadah sama Allah. Lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya lupa dunia, rugi dunianya dan akhiratnya. Di dunia dia tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali ya kehidupan itu yang Allah berikan kepadanya yang serba kekurangan. Di akhiratnya dia pun tidak mempunyai apa-apa di sisi Allah. Ya, karena dia orang yang jauh dari Allah. Orang yang selama ini lalai daripada Allah. Sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi sebaliknya kata dia, "Wa man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang akhirat itu adalah kepedulian hidupnya, orientasi hidupnya. Perhatikan ini. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Ja'alallahu ghinahu fi qalbih." Allah jadikan kekayaannya berada di dalam hatinya. Kecukupannya berada di dalam hati dan jiwanya. Ya, tidak penting mau harta banyak, mau harta sedikit. Ya, kalau banyak, alhamdulillah. Kalau sedikit, ya cukup. Kenapa? Karena hatinya diberi kekayaan oleh Allah. Jiwanya diberi ketenteraman oleh Allah. Sehingga dia punya sifat tenang, sifat sabar, sifat syukur, sifat tawakal kepada Allah. Apapun tidak pengaruh sama dia. Jiwanya tetap tenteram dan nyaman. Makanya kata Nabi, jama'allahu lahu syamlah. Allah beri dia konsentrasi hati dan jiwa. Hatinya tetap tenang dan nyaman. Karena dia punya kekayaan hati, kekayaan jiwa. Tidak pernah dia ingin diombang-ambingkan oleh berbagai ambisi dunia. Karena yang namanya dunia itu, semakin kita kejar, dia semakin lari, bukan semakin dekat. Makanya kalau orang hidupnya adalah untuk mendapatkan dunia semata, pada akhirnya apa? Dia dipermainkan oleh dunia. Tatkala dia menjadikan kepedulian hidupnya adalah akhirat, maka dunia itu tidak akan bisa mengombang-ambingkannya. Sebab Allah telah memberi kepuasan, kekayaan jiwa pada dirinya. Kemudian kata Nabi, wa ta'tihi dunya wa hiya rahima. Justru dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu tunduk. Orang yang tidak mengejar dunia, dalam artian hatinya tidak terikat dengan berbagai kesenangan-kesenangan dunia, justru dunia itu datang kepadanya nanti. Makanya lihat para sahabat Nabi. Ya, para sahabat Nabi itu kalau sudah berkisah tentang keadaan mereka luar biasa. Ya. Dulu di awal-awal Islam, mereka masuk ke dalam Islam, banyak di antara mereka adalah orang-orang miskin. Ya. Orang-orang yang melarat. Orang-orang lemah yang tidak dianggap di tengah-tengah kaumnya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Hanya dalam hitungan puluhan tahun, ya, setelah Nabi meninggal, kemudian terjadi perluasan-perluasan wilayah Islam. Orang-orang yang dianggap lemah, yang tidak punya harta dan sebagainya ini tadi, menjadi gubernur-gubernur di wilayah-wilayah itu. Ya. Tapi coba lihat, bagaimana para sahabat Nabi. Walaupun mereka sudah sampai pada tingkatan sebagai seorang gubernur di wilayah-wilayah yang dibebaskan oleh Islam, ya, mereka tetap orang yang hidupnya sederhana, bersahaja. Ya. Tetap mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Karena hidup mereka itu bukan untuk dunia, untuk akhirat. Maka muncullah pemimpin-pemimpin yang menjadi panutan umat. Kita kenal Abu Bakar, kita kenal Umar, kita kenal Utsman, kita kenal Ali, ya, dan para sahabat-sahabat yang lainnya banyak sekali. Ya. Maka masuk Islamlah manusia secara berbondong-bondong dengan melihat bagaimana para sahabat Nabi yang sangat bersahaja, sangat hidupnya sederhana, pemimpin yang menjadi panutan umat. Akhlak mereka yang sangat mulia, karena hidup mereka bukan untuk dunia. Ini. Jadi, ma'asyiral muslimin yang dicintai dan dirahmati oleh Allah, merubah cara pandang dan pola pikir kita dalam melihat kehidupan dunia ini, itu penting. Intinya, jangan sampai kita jadikan kepedulian kita, orientasi hidup kita adalah dunia. Karena kalau itu yang menjadi tujuan hidup kita, bersiap-siaplah Anda untuk menghadapi berbagai tekanan-tekanan hidup. Nanti orang bilang, wah ini sekarang bakal terjadi moneter global, panik. Ini akan terjadi begini dan begitu, krisis. Belum apa-apa kita sudah panik. Orang yang kepedulian hidupnya adalah dunia dengan sedikit tekanan saja di dalam kehidupan dunianya, maka sudah cukup akan menjadikan sebagai musibah yang besar untuknya. Tapi orang yang menjadikan kepedulian dan kepentingan hidupnya adalah akhirat, dia tahu bahwa dia hidup di dunia ini dalam rangka agar dia bisa ibadah sama Allah, sebesar apapun dan apapun kata manusia, dia tidak akan mendapatkan tekanan-tekanan kehidupan itu. Karena dia punya senjatanya. Oleh karena itu, kalau kita ingin menggapai kebahagiaan hidup, marilah kita jadikan kehidupan kita kepentingannya adalah untuk akhirat. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya tambahkan satu hal yang tidak kalah penting, yaitu marilah kita selalu mengingat-ingat kenikmatan apa saja yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kalau tidak, kita akan selalu merasa bahwa kita dalam tekanan hidup. Tapi kalau kita mengingat apa saja yang telah Allah berikan kepada kita, itu akan menjadi kebahagiaan. Ternyata Allah itu sangat sayang sama kita. Ya, tadinya kita tidak punya harta, Allah telah berikan harta. Tadinya kita mungkin orang kecil, kemudian sekarang menjadi orang yang lebih besar. Tadinya kita hidup sendiri, sekarang Allah berikan pasangan, anak keturunan yang menyenangkan hati kita dan lain sebagainya. Ya. Maka bacalah surat Ad-Duha. Bagaimana Allah mengingatkan kepada Nabi kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada beliau. Saya kira cukup dulu materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan hidup kepada kita semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam surga Firdaus, di dalam surga yang tinggi di sisi Allah. Dan kita mohon kepada Allah jalla wa'ala, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله أعلم بالصواب لبي دان قرآن يسلم ومعف وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته apabila kita mendapatkan kebahagiaan hidup, maka kita harus beriman dan beramal soleh. Dulu-dulu marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah dan mengingat bahwa kita diciptakan adalah untuk sesuatu yang sangat besar, yaitu mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempelajari tentang Allah dan kemudian itu mengamalkannya dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan di dalam seorang dengan Thank you.